خط النداء وشرح خط النداء وبل الصدر للنشام الأنصاري رحمه الله. Masih kita pada pembahasan tentang an-nawasikh. Bab berikutnya adalah tentang al-af'al allati turadifu sara ma'nan. Fi'il-fi'il yang dia turadif sara, menyamai sara dalam hal makna. Muradif ya, sinonim dengan sara dalam hal makna. Sara sudah kita lewatkan maknanya, yaitu perpindahan isim dari satu sifat kepada sifat yang lain, seperti sara Zaidun waliyan, jadilah Zaid orang yang kaya, tadinya miskin misalkan. Atau perpindahan dari satu hakikat kepada hakikat yang lain, seperti sara tinu ibriqa, jadilah tanah itu ibriqa, ceret, perubahan kan dari satu hakikat yang tadinya tanah menjadi ibriq, hakikat yang lain atau bentuk kepada bentuk yang lain, ataupun dari satu tempat ke tempat yang lain. Sara Zaidun ila Amrin, jadilah Zaid bergabung bersama Amr. Ya. Itu sara maknanya. Perpindahan isim dari satu sifat kepada sifat yang lain, atau dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ah. Di sana ada, ataupun di antara akhwat kana ada yang dalam hal makna itu sama dengan soro. Ya, terkadang dalam makna itu seperti soro. Dari sini watahtasul al khamsatul awalu bimuradafati soro. Dikhususkan lima fiil yang pertama dengan sinonimnya soro. Dikhususkan lima fiil yang pertama dari akhwat kana bimuradafati soro, yaitu dengan kesamaan dengan soro dalam hal-hal yang barusan kita sebutkan tadi. Ya, perpindahan isim dari satu sifat kepada sifat yang lain, atau dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Apa saja fiil-fiilnya? Sebutkan di sini dalam syarah. Yajuzu fi kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla an tustamala bi ma'na sara. Yajuzu, boleh, pada kana dan amsa, juga asbaha, adha dan dhalla, untuk semuanya ini digunakan dengan makna sara. Boleh. Ya, makna asli kana sudah kita lewatkan. Iya kan? Amsa juga sudah, asbaha juga sudah, adha juga sudah, dhalla juga sudah. Terkadang ya, masing-masing dari lima fiil ini digunakan dengan makna sara. Maknanya sara keluar dari waktu amsa misalkan, tidak ada makna waktu sore hari. Asbaha tidak ada di situ waktu pagi hari. Adha tidak ada di situ makna waktu apa? Duha. Demikian pula dhalla. Ya, maknanya persis seperti sara. Kadang demikian gitu. Nah, untuk kita bisa mengetahui di sini amsa maknanya seperti hakikatnya, yakni mensifatan isim dengan khobar di waktu sore, atau bermakna sara, ya dia konteksnya yang pas apa gitu. Kaqaulihi ta'ala, diantaranya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wabussatil jibaru bassa, dan bumi, gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an munbassa, maka jadilah, maknanya soro kan? Fakanat, jadi bumi, gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maka jadilah gunung itu, fakanat isimnya, musatir hijawazan taktiruhiyah, ya'udilah al-jibal, maka jadilah gunung-gunung itu habaan, debu yang munbassa, diterbangkan, hancur, luluh, lebur. Nah itu, di sini maknanya apa? Sorot. Fasorot, jadilah, seringnya demikian, sorot, jadilah gunung itu habaan, habaan sulai khobar kanat, munbassa sifat dari habaan, sifatun mansub, mansub mithluh, isimnya sudah kita sebutkan tadi. Hiya kembali kepada al-jibal. Al-jibal tentu jamak dari apa? Jabalun. Jabal jamaknya apa? Jibal. Kemudian wa kuntum azwajan thalathah, jadilah kalian pada hari kiamat nanti azwajan thalathah, tiga golongan. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada as-sabiqun as-sabiqun, ini yang lebih tinggi derajatnya. Ya, ulaikal muqarrabun. Di sini syahidnya kuntum kana, maknanya apa? Sara. Kuntum ya sirtum, jadilah kalian nanti pada hari kiamat azwajan thalatha, tiga golongan. Maknanya apa? Sara. Contoh yang berikutnya seperti dalam ayat fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Bukan tidak pas, tidak cocok kalau kita bawa kepada makna asbah sebenarnya. Jadilah kalian di pagi hari ataupun kalian di pagi hari, ya lihat, menjadi dengan nikmat Allah ikhwan bersaudara. Bukan itu kan? Ya, enggak makna pagi hari, enggak ada. Berarti makna di sini asbah apa? Sara. Fa asbahtum, maka jadilah kalian, lepas dari apa? Keterangan waktu. Maknanya sara. Jadilah kalian dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Ayat itu. Kemudian contoh berikutnya adalah dhalla wajhuhu muswaddan. Jadilah, ini sara juga. Jadilah wajahnya menghitam. Ya, lepas dari keterangan waktu. Ya. Makanya dilihat di situ konteksnya. Ya. Kalau antum dapati ya, lima fi'il ini kana, amsa, asbaha, adha, dhalla. Nah, antum perhatikan. Terkadang dia digunakan untuk ya mana aslinya yang sudah kita lewatkan. Ya, kana sudah lewat mensifati apa? Isim dengan khabar. Terus-menerus atau kadang terputus, ya kan? Kana Muhammadun aliman. Disifati Muhammad dengan ilm. Bisa terus-menerus, bisa juga terputus. Yang terus-menerus, wa kana Allahu azizan hakima. Amsa juga dilihat di situ. Maknanya apakah sesuai dengan asalnya? Yaitu mensifati apa? Isim dengan khabar di waktu sore atau hanya bermakna sore. Lihat yang pas bagaimana. Ya. Kemudian qala syair. Syair berikutnya adalah ucapan penyair. Amsat khala'an wa amsa ahluha ihtamalu. Akhna 'alayha alladhi akhna 'ala lubali. Jadi si penyair sedang menyifati keadaan rumah-rumah ataupun kemah yang dahulu disinggahi oleh kekasihnya kemudian ditinggalkan hingga menjadi sepi, tinggal puing-puing. Amsat khala'an, jadilah rumah-rumahnya yaitu Dar Mayyah, negeri atau rumahnya Mayyah kekasihnya si penyair. Amsat khala'an, jadilah rumah tersebut khala'an, kosong. Ya, amsat khala'an, jadilah rumah Mayyah, nama seorang wanita yang dicintai oleh penyair ini, khala'an, kosong. Bukan di sore hari. Ya, rumahnya kosong, bukan. Tapi bermakna soro. Tadinya yu'ammar, dimakmurkan oleh penghuninya Mayyah, kemudian ditinggalkan. Tinggal apa? Bekas-bekasnya saja. Amsat khala'an, jadilah rumah Mayyah khala'an, kosong. Wa amsa'aluha ihtamalu, dan jadilah penghuninya ihtamalu, yakni membawa unta-untanya dan pergi meninggalkan rumahnya. Akhna 'alaiha alladhi akhna 'ala lubadi, menghancurkan 'alaiha, tadi rumahnya Mayyah tadi, ya, telah menghancurkan rumah Mayyah. Apa yang telah menghancurkan? Lubad. Lubad nama burung nasar yang umurnya panjang, tadi mati juga. Ya. Akhna 'alaiha alladhi akhna 'ala lubadi. Makna akhna adalah apa? Ahlakaha. Ya, menghancurkannya. Akhna 'alaiha, menghancurkan rumah-rumah Mayyah. Apa yang menghancurkan? Lubad. Ya, nama burung nasar yang itu umurnya panjang, tapi mati juga. Di sini syaitnya mana? Amsat khala'an dan amsa ahluha ihtamalu. Maknanya apa amsat di sini? Sarat. Sarat khala'an. Jadilah rumah Mayyah kosong, sepi, sunyi. Amsa ahluha ihtamalu, dan jadilah penghuninya meninggalkannya, ya, dengan membawa barang-barangnya dan untanya. Nah, kemudian wa qala al-akhir, berkata penyair yang lain yang dia sedang mengungkapkan kesedihannya atas anaknya yang durhaka. Abha yumazziqu athwabi wa yadribuni. Ab'ada shaybiya yadhi 'indi al-adaba. Abha, jadilah si anak ini yumazziqu athwabi, merobek-robek pakaianku. Maksudnya menghinakan diriku. Ya, setelah saya tua ketika kecil, ya, dia dipelihara, dibesarkan, disayang, ya, dijaga setelah dewasa ternyata yumazziqu athwabi, yakni menghinakanku, wa yadribuni, memukuliku. Aba'da syaibi yadzi 'indi al-adaba, apakah setelah saya sudah tua ini dia menginginkan untuk mendidik atau ya mentakdib saya? Ya, mentakdib saya. Ya, di sini si penyairnya sedang mengungkapkan sakit hatinya kepada anak yang durhaka. Ya. Saya apa? Mengasuh dia dalam keadaan dia masih lemah, ketika dia sudah mencapai dewasa, kuat, sempurna kekuatannya, dia apa? Memukuliku, menghinakan diriku, katanya untuk mendidik adab saya, ya, kata si anak itu. Ya. Ini saya gimana? Adha yumazziq wa thawabi, mana ya pak? Sara, jadilah, bukan di waktu pagi. Iya, insyaallah jadi paham ya. Selesai berarti pembahasan tentang fasal ini, yaitu fiil-fiil yang maknanya sama dengan sara. 5 fiil, ada 5 fiil. Sama di sini ada yang mau disampaikan? Di sana ada yang menambahkan? Lihat konteks itu. Iya, untuk kita bisa mengetahui bahwasanya itu kana maknanya seperti asalnya atau telah keluar dari mana asalnya, dari konteksnya, siaknya, yang pas apa? Ya. Ketika samar. Ketika samar. Ya enggak bisa menentukan. Tapi mesti enggak ada kesamaran itu kalau antum lihat kalam sebelumnya atau kalam setelahnya. Gitu. Atau yang pasnya apa di situ? Konteksnya. Ya. Seperti sini wa bussatil jibalu bassa fakarat haba'an mumbassa. Dihancurkan gunung sehancur-hancurnya, maka ya. Jadilah, maknanya kan jadilah. No. Jadilah gunung itu hancur keterbangan. Bisa insyaallah kalau sering-sering mudah untuk kita bisa mengetahui dan membedakan dua makna ini. Maknanya jadi hilang gitu terus. Iya. Ketika dia bermakna sara, maka tidak lagi mengandungi keterangan waktu. Tidak ada sudah. Maknanya jadilah kayak gitu. Ya, sebagian menambahkan fil-fil yang lain. Sebenarnya tidak perlu kita baca ya. Jadi irtadda dalam ayat Al-Qur'an itu alqahu 'ala wajhihi fartadda basira, irtadda. Kemudian alqahu 'ala wajhihi, saudara-saudara Yusuf itu melemparkan pakaian Yusuf kepada ke wajah bapaknya Nabi Yakub, fartadda basira, maka tiba-tiba kembali bapaknya melihat. Fartadda basiran. Fartadda ini sama amalnya dengan sura atau maknanya dengan sura. Dan juga amalan juga di situ isimnya mustatir huwa, kembali kepada Nabi Yakub, basira sebagai khabarnya. Ya. Atau dalam hadis raja'a juga termasuk sebagai nama raja'a. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, la tarji'u ba'di kufara. Janganlah kalian ya, kembali sepeninggalku kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ya, yang lain ya, perlu terus lagi ya. Ya, sebagian perlu pembahasan ini. Lanjut. Lanjutannya. Ma yajuzu istimalul babi tamatan wa ma la yajuzu ma'a bayani ma'na tamam. Apa yang boleh ya istimalul bab untuk digunakan pada bab ini, karena dan akhwatnya, tamah, dalam keadaan tamah sempurna, maksudnya apa? Tamah nanti insyaallah juga ada. Wa ma la yajuz, dan apa yang dia tidak bisa digunakan dalam keadaan tamah. Ulangi, ma yajuzu apa-apa dari karena dan akhwatnya yang boleh digunakan dalam keadaan tamah. Tamah itu dia baca apa? Baca yang mana? Ini judulnya. Pembahasannya belum. Ya, belum masuk. Itu judul babnya. Tentang apa? Apa yang boleh digunakan dalam keadaan tamah, yakni dia mencukupkan dengan fa'ilnya, dengan marfu'nya, tidak butuh kepada yang mansubnya. Seperti kana al-matar, terjadi hujan. Ini tamah. Dia mencukupkan dengan fa'ilnya saja, dengan marfu'nya saja. Kalau dia i'rab kana fi'lun madhin. Ini sudah. Bukan naqis, tam. Ya, istilahnya al-matar fa'il marfu'. Alamat terus bomba. Itu tam. Ini yang akan dibahas. Dari fil-fil tadi ada yang boleh digunakan naqis dan tamah, ada yang tidak boleh. Yani mesti dia digunakan dalam kondisi apa? Naqis. Ya. Wa ghairu laysa wa fati'a wa zala bi jawazi at-tamam. Ay al-istighna'i 'anil khabar. Nahu wa in kana dhu 'usratin. Fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Selain laysa, fati'a dan zala, ini dikhususkan dengan jawazi at-tamam, bolehnya untuk digunakan dalam keadaan tamam. Apa itu yang dimaksud dengan at-tamam? Ya, kita telah lewatkan bahwasanya kana dan temannya adalah fi'il-fi'il yang apa? Naqisat. Naqis. Apa sih fi'il yang naqis? Fi'il yang dia ya butuh kepada yang marfu dan yang mansubnya. Ya, kalau yang tam dia hanya butuh kepada yang marfu'nya sebagai fa'il. Selain laisa, fati'a, zala itu dikhususkan dengan bolehnya digunakan dalam keadaan tam ataupun tamam. Apa itu at-tamam yang dimaksud di sini? Ai al-istighna 'anil khabar. Al-istighna 'anil khabar, tidak butuh kepada khabar. Kalau yang naqis kan butuh kepada isim dan khabarnya ya. Kalau yang tam tidak butuh kepada khabar, hanya butuh kepada isimnya sebagai fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Contoh dalam ayat wa in kana dhu usratin. Kalau orang yang memiliki hutang kepadamu adalah dhu usrah, sedang mengalami kesulitan ekonomi, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggulah hingga datang masa kemudahan. Di sini mana syaitnya? Kana dhu usrah. Kana di sini digunakan dalam keadaan apa? Ya, tam. Yang setelahnya dhu usrah sebagai fa'ilnya. Kana fi'il madh mabni 'ala fath lam mahalla min al-i'rab, dhu fa'il marfu' wa 'alamat rafi al-waw niyaba 'an dhamma li'anna min al-asma'il khamsah. Seperti itu. Kalau kana yang tam itu biasanya maknanya ya hasala, terjadi. Ya. Atau kadang enggak diterjemahkan lagi. Wa in kana dhu usrah, jika kana dhu usrah, orang ini dhu usrah adalah orang yang kesulitan, sedang mengalami kesempitan rezeki, maka ditunggu hingga datang kemudahannya. Kemudian fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, hina tumsun wa hina tusbihun, ketika kalian memasuki sore hari ataupun pagi hari, ataupun ketika kalian berada di sore hari ataupun di pagi hari. Ya. Di sini hanya ada fa'ilnya. Hina tumsun. Tumsun fi'ilun mudhari' marfu' bitajarrudihi min an-nasib wal jazm wa 'alamat rafi'i thubutun li'anna min al-amthilatil khamsah al-waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahall rafi' fa'il gitu. Ya. Dan dia jumlah tumsun ini mudhaf ilaih. Ya. Bi idhafati hin ilaiha, karena hin diidhafkan kepada tumsun. Kemudian yang lain, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Mereka khalidina fiha, ahlul jannah ataupun ahlul nar, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ma damatis samawati wal ard. Ya, ma damatis samawati wal ard. Selama ada langit dan bumi, ya. Mana ada juga katanya. Ma damatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Dama di sini. Damai di sini dalam digunakan dalam kondisi apa? Ya, tam. Maka as-samawat i'rabnya sebagai fa'il. Enggak ada di sini khabarnya kan? Ada enggak khabarnya? Ma damatis samawati wal ard, enggak ada. Karena di sini dama datang dalam keadaan tam, sempurna. Ya. Kita lihat di sini syarahnya. وَيَخْتَصُ شَرَحْ وَيَخْتَصُ مَعَدَ فَتِئَ وَزَالَ وَلَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ هَذَا الْبَابِ بِجَوَازِ إِسْتِعْمَالِهِ تَامًا. Dihususkan pada apa yang selain fatia dan zala dan laisa. Berarti kalau fatia dan zala, laisa melazimi apa? An-nuqsan, naqis, mesti naqis. Mesti apa? Naqis. مِنْ أَفْعَالِ هَذَا الْبَابِ, dari fil-fil bab ini. Kana dan akhwatnya. Ya, dihususkan pada selain fatia dan zala dan laisa, dari fil-fil babi ini dengan ini dihususkan dengan apa? Dengan isti'mali taman, boleh digunakan dalam keadaan tam. Tam itu apa? Dia mencukupkan dengan yang marfu'nya sebagai fa'il. Tidak lagi butuh kepada khabar. Ya, kalau naqis kan butuh kepada isim dan khabarnya. Kalau tam, dia hanya butuh kepada isimnya sebagai fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Wa makna tamam adalah an yastaghniya bil marfu'i anil mansub. Fi'il ini mencukupkan dengan marfu'nya, isim yang dirafakannya sebagai fa'il, anil mansub, tanpa lagi butuh kepada mansub. Ya, cukup dengan marfu' anil mansub. Dari mansub, yakni tidak butuh lagi kepada yang mansubnya. Itu tam. Ya, kaqouli ta'ala, seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana dhu usrah. Kalau dia orang yang berhutang itu adalah orang yang dhu usrah, memiliki kesempitan rezeki, ila akhir ayat. Ya. Ya Rab, ya. Fahu harfu atof, in harfu syartin jazim. Sudah lihat kan? Sudah belum? Sudah ya, in harfu syartin jazim. Ya, maka itu kana fi'lun madin tam, bukan apa? Naqis. Ya. Mabni 'alal fath fi mahalli jazmin fi'lu syarat, fi'lu syarat kan? Ya. Karena in kan? Seandainya fi'l mudhari, ya kelihatan jazmnya. Ya. Contohnya apa? In tazhab, misalkan azhab, jika akan pergi, saya akan pergi. Kalau fi'lnya fi'l madhi, maka mahalnya jazm. Mahalnya saja jazm. Kemudian itu fa'il dari kana marfu' alamat rafi' al-waw niyabah 'an al-dhamma li'annahu min al-asmi al-khamsa wa huwa mudhaf ila suratin mudhafun ilayh. Insyaallah ini mudah ya. Ini maknanya biasanya hadatsa atau wujida. Kalau yang bermakna apa? Tam ini. Kalau tam ini. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Contoh berikutnya adalah subhanallah, maksudnya Allah, ketika kalian berada di sore hari ataupun di pagi hari. Subhan itu adalah maf'ul mutlak. Fi'il mahdhuf, amilnya mahdhuf, wajib dibuang. Taktinya usabbih subhanallah. Mesti ini, masdar ini dalam kondisi mansub dia sebagai maf'ul mutlak. Belum pernah kali dengar subhanallah atau subhani. Mesti dia fathah, ya kan? Subhanallah. Ya, ditotasannya kepada Allah. Ya. Maha suci Allah. Jadi subhan itu adalah maf'ul mutlaq. Ya. Li fi'lin mahdhuf, dari fi'il yang dibuang takdirnya. Ya, bisa fasabbihu subhanallah. Ya. Subhan mudhaf. Kemudian lafzu jalal Allah mudhafun ilaihi. Kemudian hina, hin itu dhorfu zaman. Dhorf keterangan apa? Waktu, ketika kan. Mansub. Ya. Yang menasabkannya adalah subhan. Karena subhan masdar. Ya, masdar beramal seperti amalannya fi'il. Ya, itu yang menasabkan hin. Ya. Kemudian tumsun fi'lun mudhari' tam marfu'. Ini tajarrudi ini nasib wal jazim wa alamat rafi thubutun nun. Wal waw dhamir muttasil hadhihi ala dham fi mahall rafin fa'il. Dan jumlah tumsun itu pada mahalnya jar. Bi idhafati hin ilaiha. Karena hin diidhafahkan kepadanya. Hin itu melazimi idhafah. Ya. Ini idhafah kepada jumlah. Ya. Ya, selainnya sama i'rabnya. Wa hina tusbihun. Seperti hina yang sebelumnya dalam hal i'rabnya. Di sini syaitnya mana? Tumsun dan tusbihun. Semuanya adalah, atau keduanya adalah fi'il yang apa? Taman, sempurna. Kemudian contoh berikutnya khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya surga madamatis samawati wal ard. Selama ada langit dan bumi. Khalidina hal. Ya. Hal dari yang sebelumnya. Wa ammal ladina su'idu dalam surat apa? Hud ya. Wa ammal ladina su'idu fa fil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Adapun mereka-mereka yang berbahagia, fa fil jannah, maka tempatnya di surga, khalidina, dalam keadaan kekal di dalamnya, madamatis samawati wal ard. Khalidin adalah hal dari dhamir yang ada pada su'idu. Kemudian fiha jar majrur muta'alliq khalidin. Ya, ma sudah lewat. Ya, ma apa di sini? Masdariyah dan dzarfiyah. Kemudian damat, dama fi'lun mabni 'ala fath li'ittisali bi ta'i ta'nits. Atta ta'u ta'nits, kemudian as-samawat fa'il marfu' falamma tarfi' ad-dhammah ba'da al-akhir wal waw harfu 'athf al-ardu ma'tuf 'ala as-samawat ma'tuf 'ala al-marfu' marfu' mithluhu 'ala tarfi' ad-dhammah ba'da al-akhirih. Ya. Apa takdirnya di sini? Madama as-samawat wal ard sudah kita lewatkan, maksudnya ma dzarfiyah masdariyah bisa ditakwil dengan apa? Dzarf dan masdar. Apa takdirnya? Khalidina fiha muddata dawamis samawat, gitu ya. Khali apa tadi? Muddata, ya, muddata dawamis samawati wal ard. Ya. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Untuk pertemuan ini kita sudah sampai sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.